Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi, wa man da'a bi da'watihi, wa stanna bi sunnatihi ila yawmi liqa'i rabbihi wa ba'di. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Ikhwati wa akhawati fillah, saya akhukum fillah Abdul Samad dari Riau, Sumatera, Indonesia. Beberapa bulan yang lalu saya diminta untuk datang menyampaikan tazkirah. Tidak pernah terlintas di pikiran saya sedikit pun akan datang ke majelis yang diasaskan oleh Syaikhuna Fadilatul Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki Al-Banjari Al-Makki hafizahullah wa saddada qutah wa nafa'anallahu bi waziri ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Sikit pun tidak, karena saya sampai 1998 ke Kaherah, beliau sudah bertolak ke Malaysia, sudah pulang membuat majelis tafaqquh fiddin di Bogor. Saya hanya mendengar dari yang sudah lama-lama, senior-senior, katanya ada Al-Azhar Ats-Tsani Syekh Nuruddin. Dulu pelajar-pelajar belajar di Al-Azhar untuk mengambil ijazah lisans magister PhD, philosophy of doctor, tapi untuk belajar kitab dengan Syekh Nuruddin. Merasa berduka cita karena sampai ke Kaherah Syekh Nuruddin sudah pulang. Lalu kemudian ketika saya beri tazkirah ke Az-Zikra, di situ sudah agak nampak ada bayangan bisa boleh berjumpa dengan Syekh Nuruddin. Karena beberapa sahabat di Az-Zikra, mereka selalu datang ke majlis tafaqquh fiddin. Karena dari Sentul ke Bogor, majlis tafaqquh dekat. Ustaz kenal dengan Ustaz Nuruddin? Saya jawab, saya kenal. Tahu. Tapi beliau mungkin tak kenal dengan saya. Nanti ada masa waktu luang, Ustaz mau kami bawa ke tafaqquh fiddin? Ya, saya mau datang. Bahkan terakhir saya minta pesan, kalau kebetulan nanti saya ke Bogor, jadwal Ustaz Syekh Nuruddin 2 pekan di tafaqquh fiddin, saya mau datang ke Bogor. Gayung bersambut, pucuk dicinta ulam pun tiba. Sampai saya di Sarawak mendengar cerita dari Tuan Kamal bahwa Syekh Nuruddin menjadi pembina ma'had. Besok kita akan datang ke sana. Alhamdulillah, tabarakallah, masya Allah. Inilah doa yang selalu dimintakan. Walaupun beliau tak ada di tengah kita, tapi rasa-rasanya terobatlah keinginan untuk berjumpa. Berjumpa dengan murid-murid beliau, berjumpa dengan sahabat-sahabat beliau di majlis ini. Saya tidak berikan tazkirah, saya tak layak untuk memberikan tausiah. Hanya sekedar judulnya, nanti kalau diupload di YouTube, duduk sembang-sembang saja. Al-isnad minad-din, kata Imam Abdullah ibn al-Mubarak, sanad itu bagian dari agama. Laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Kalaulah bukan kerana sanad, setiap orang boleh bicara apa yang dia mau. Ma khatara bibalihi, siapa yang terlintas sesuatu dalam pikirannya, ada dalam hatinya, dia cakapkan. Qala fulan wa qala fulan wa qala fulan wa qala fulan wa qala fulan. Karena dia tak ada sanad. Menurut saya, menurut pikiran saya. Tapi ketika ada sanad, dari mana kamu ambil? Mimman ta'khudhu, dari mana kamu ambil? Maka muncullah ilmu jarah wa ta'dil. Fulan siqah siqah, fulan siqah hujjah, fulan saduq, fulan takallama fihi al-ulama, fulan kana siqatan ikhtalata fi akhir umrihi. maka ketika datang sanad, maka dimanapun kita mengambil sanad hadis kitab di dunia ini, nanti saya sudah coba telusuri. Saya datang ke Profesor Doktor Sa'ad Jawish. Sampai di rumahnya di Kaherah, Syekh Ajiz, astajizukum, kami mau minta ijazah. Tayyib, gimana cerita Syekh punya ijazah? Kata Profesor Doktor Sa'ad Jawish, dosen hadis di Al-Azhar. Kata beliau, saya ditugaskan Al-Azhar mengajar hadis di Jami'ah Ummul Qura, Makkah Al-Mukarramah. Saya punya ulumul hadis, saya punya hadis, tapi tak punya sanad, kata Syekh Sa'ad Jawish. Lalu kemudian suatu hari datanglah orang Indonesia ke tempat tinggal saya. Syekh Sa'ad Jawish orang Mesir, Dr. Al-Azhar ditugaskan untuk mengajar ke Ummul Qura Makkah puluhan tahun yang lalu. Kata Syekh Sa'ad Jawish, saya merasa tak punya sanad. Lalu orang Indonesia ini mau membawa saya kepada Al-Alimul Kabir, Syekh bergelar Musnidud Dunia, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Lalu kemudian dibawalah Syekh Sa'ad Jawish ke rumah Syekh Yasin Al-Fadani. Kesan beliau yang selalu diulangnya tiga. Yang pertama, orangnya tawadu. Kata dia, Syekh Yasin itu tawadu, rendah hati sekali. Yang kedua, kata beliau, orangnya wadud, rahim, penyayang kepada murid-murid. Murid-murid itu diperhatikan, tidak menganggap murid itu sebagai orang jahil yang harus ditunjuk kiri, tunjuk kanan, tapi dia sangat sayang kepada murid-muridnya. Yang ketiga, kata beliau, amat sangat cinta kepada ilmu. Maka dari pagi sampai siang, sampai petang, sampai malam, rumah Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani didatangi oleh berbagai murid. Apa saja mereka mau. Syekh, kami mau kitab fikih, dia bacakan kitab fikih. Syekh, kami mau kitab hadis, dia bacakan kitab hadis. Syekh, kami mau kitab ilmu falak, dia bacakan kitab ilmu falak. Maka saya mendapat sanad hadis dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, kata Profesor Dr. Syekh Sa'ad Jawish. Dah, lepas itu saya pergi pula kepada Syekh Ali Jum'ah. Astajizukum Syekh, ya. Fi ijazah maktubah, nah. Buka Musalsalat bil Awwaliyah, Ar-Rahimuna Yarhamuhum Ar-Rahman, Irhamu man fil ardi, Irhamukum man fis sama. Begitu dilihat ijazahnya, Mufti Mesir, Profesor Doktor Al-Allamah, bahkan ada yang menyebutnya Al-Imam Ali Jum'ah. Sanad hadisnya ke atas Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Doktor Sa'ad Jawish juga dari Syekh Yasin. Doktor Ali Jum'ah juga dari Syekh Yasin. Kemudian ada seorang ulama besar mendapat gelar doktor dari Universitas Muhammad V. Sekarang Raja Maroko Muhammad VI. Muhammad VI anak dari Hasan II. Hasan II anak dari Muhammad V. Muhammad V anak dari Hasan I. Maka kalau mau hemat nama, buat begitu saja nama. Muhammad VI anak dari Hasan II, anak dari Muhammad V, anak dari Hasan I. Belajarlah Syekh Profesor Dr. Mahmud Said Mamduh di Muhammad V. Saya tengok sanadnya, kemana sampainya sanad Syekh Mahmud Said Mamduh. Ternyata sanad hadisnya, kutubus sittahnya, dua cabang. Satu cabang Makkah, satu cabang Maghrib. Yang cabang Maghrib dia ambil dari Sadatil Ghumariyin, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, Syekh Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, yang paling tua Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, adiknya Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Yang paling kecil Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, Sadatul Ghumariyin. Sekarang cucu, sekarang anak, yaitu Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Tapi jalur dua sanad Syekh Mahmud Said Mamduh adalah, saya tengok ke atas, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Jadi kesimpulan saya, kemanapun kita belajar di dunia ini, berputar-putar, minal masyriq ilal maghrib, tetap nanti ketemu pada sanad Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Lalu apa hubungannya dengan Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki? Syekh Nuruddin adalah orang yang mulazamah langsung kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Maka artinya, kalau kita ambillah ilmu beliau ini, dari mulai Qur'annya sampai kepada sanad kitab hadisnya, kemudian fikih syafi'inya, kemudian akidah asy'arinya, maka tak perlulah lagi kita belajar syarqan wa gharban. Tak perlu lagi rihlah fi talabil hadis. Kalau sekedar rihlah fi talabil untuk jalan-jalan, okeylah. Supaya pernah sampai, apalagi zaman sekarang kan orang belajar di mana? Belajar di mana? Kalau sekedar belajar di mana, lama di mana? Saya ini lama di Makkah, 10 tahun di Makkah. Onta lebih lama lagi. Tapi mulazamah apa tidak? Maka begitu nanti beliau datang kemari, maka pelajar-pelajar penuntut ilmu syiarkan kepada semua, duduk mulazamah kepada guru. Lan tanal ilma hatta ya akhi sa'umbika an tafsiliha bibayanin zaka'un wa hirsun wa jitihadun wa dirhamun wa suhbatu ustazin. Mulazamah. Ikhwati fillah yang sudah mulazamah di tafaqquh fiddin, masya Allah beruntungnya. Kemudian dapat pula murid-murid yang ada di Sarawak ini mulazamah kepada Syekh dan kepada murid-murid Syekh. Inilah sanad yang tak terputus sampai bersambung muttasilus sanad sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya setiap sampai ke beberapa negeri itu saya tanya, ada habib di sini, ada ulama di sini, saya minta bawakan, minta singgah, paling tidak natabarraku, mengambil barokah. Kalau kata orang Jawa, ngalap barokah, untuk mengambil barokah tuan-tuan guru. Sanad tarekat juga begitu. Saya datang kepada Syekh Muhammad Najmuddin Al-Kurdi, cucu dari Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, yang sanadnya bersambung kepada Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Kemudian saya dapat kabar di Iskandariah ada cucu langsung dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nasabnya sampai. Kami datang malam-malam ke rumahnya hanya untuk barokah supaya tersambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian di Iskandariah ada salah seorang dari yang nasab sanadnya bersambung kepada Tariqat Tijaniyah, Syekh Saifuddin At-Tijani. Itu pun juga kita ambil barokah. Oleh sebab itu, maka ada ulama-ulama yang masih memegang tradisi salafus salih sanad ini, yang sampai kepada para ulama kutubus sittah, Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidhi, Sunan Ibn Majah, Muwatta' Malik, Musnad Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad Ibn Hanbal. Apalagi ditambah dengan kitab-kitab fikih. Mereka talaqqi, langsung musyafahah, mendengar, berisa mereka mengatakan haddatsani, berika bisa mereka katakan akhbarana haddatsana. Apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, idza qara'ta 'alaihi faqul haddatsana, wa idza qara'a 'alaika, idza qara'a 'alaika faqul haddatsana, wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Itu sekarang yang hilang. Tidak pernah qara'a 'alaika dan tak pernah qara'ta 'alaihi. Lalu yang ada di mana? Tasaffah. Masih lumayan yang dulu. Tasaffah ya tasaffahu tasaffuh, sekedar membuka kitab. Sekarang tasaffah pun tidak. Lalu apa yang dilakukan? Copy paste. Dulu Imam Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Al-Mughirah Ibnu Al-Bardisbah Al-Bukhari berkata, haddatsana Abdullah ibnu Maslamah, haddatsana Malik ibnu Anas, haddatsana Abu Zina, haddatsana Al-A'raj, haddatsana Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. tahdits. Sekarang lafaz itu sudah hilang. Langsung saja. Qala Rasulullah. Mana sanadnya? Tak ada pergi-pergi sanad. Lalu kamu dapat dari mana ini? Haddatsani YouTube. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hilanglah barakah. Maka di zaman modern ini, kalaulah barakah itu hilang, maka apa beda kita dengan orang belajar sains? Apa beda kita dengan belajar orang medikal? Sedangkan orang medikal pun pakai sanad. Bagaimana cara membedah kulit, bagaimana cara memotong urat, bagaimana? Dia mesti tengok gurunya. Karena kalau dia hanya sekedar mendengar saja, dia salah potong, orang bisa mati. Dokter yang tak belajar bersanad, dia tak tahu mana urat, mana ini, mana darah, mana kulit tebal, mana kulit tipis, mana lemak. Akhirnya dia salah urat, mati orang, satu orang mati. Tapi kalau dalam ilmu ini dia sampai salah, orang tak mati, tapi dhalla wa adhalla, sesat dan menyesatkan. Bidan melahirkan, kita takut menyerahkan istri kita ke bidan yang tak punya ijazah. Tapi banyak orang yang menyerahkan akalnya, hatinya kepada orang yang tak berijazah. Ajaza yujizu ijazatan. Setelah syekh melihat murid ini layak berilmu, maka dia katakan, ajaztuka jami'a marwiyati wa musalsalati wa muhadarati asa an yanfa'ana fid daraini. Maka qabiltu, kata murid. Ini sekarang yang tidak ada. Ijazah lisan bachelor, ijazah master, ijazah PhD, philosophy of doctor. Berapa banyak ijazah ini habaan mansura. Tak ada barakah di dalamnya. Tak ada sanad di dalamnya. Tak ada ilmu di dalamnya. Tapi majlis ini masih lagi menjaga. Laki-laki menjaga sanad ilmunya. Menjaga bacaannya. Menjaga. Kalaulah bukan karena sanad, maka bagaimana kita tahu bacaan Hafs, bacaan Warsh, bacaan Kumbul, bacaan Ibnu Katsir? Kalaulah bukan karena sanad, dari mana kita tahu bacaan Ismam, bacaan Imalah, bacaan Waqaf, bacaan-bacaan? Maka itu semua dengan sanad berguru, musyafahah, mulut ke mulut ditengoknya, bersalaman, musafahah, musyafahah, thubutul liqa, imkaniyatul liqa. Maka inilah yang membuat Islam ini lebih daripada yang lain. Adapun yang lain terputus sanad mereka, tak sampai kepada nabi-nabi mereka. Putus sanad mereka tak sampai kepada Isa alaihi salam. Kelima-lima orang ini tak sampai sanadnya. Paulus, Yohanes, Markus, Matius, Lukas, tak satu pun sampai kepada Isa alaihi salam. Perjanjian lama, Keluaran, Exodus, Kitab Kejadian, tak ada yang sampai kepada Musa alaihi salam. Maka tinggal lagi satu-satunya kitab yang sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maka kata Nabi, taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu tak banyak, dua saja. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, insyaAllah kamu akan selamat. Dalam kitab Muwatta Malik dikatakan, dan kitab Mustadrak Al-Hakim, kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah. Tapi dalam kitab Sahih Muslim dikatakan, kitab Allah wa itrati ahli baiti. Maka dalam syarah Nawawi Al-Minhaj ala syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj, kenapa Nabi menyebut itrati ahli baiti? Litamassukihim bis sunnah. Karena ahli bait lebih kuat memegang kepada sunnah, bukan seperti yang dipesongkan, dibelokkan oleh Syiah yang mengatakan mesti berimam kepada 12. Bukan. Tapi karena itrati ahli baiti asyadduhum wa tamassukuhum bi sunnatil Mustafa alaihi afdalus shalah wa azkas salam sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah yang terus dijaga sampai, kalaupun nanti tuan-tuan guru datang kemari mungkin tak dapat lama, hanya sepekan, itu pun dalam waktu 3 bulan sekali, setahun hanya boleh 4 kali, tapi paling tidak boleh barokah mendengarkan hadis langsung, berjabatan tangan langsung musalsalat bil musafahah, mendengarkan hadis awaliyah langsung musalsalat bil awaliyah. Arrahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Mendengarkan musalsalat hadis-hadis, sehingga nanti ketika tamat ada barokah dalam diri, semangat untuk mengajarkannya kepada jamaah. Begitu pesan tuan-tuan guru. Nanti bila engkau kembali ke kampung halaman, duduklah di masjid, bacakan Arba'in. Khatam Arba'in, pindah kepada Riyadus Salihin. Khatam Riyadus Salihin, pindah ke Al-Azkar. Khatam Al-Azkar, pindah ke Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Khatam Bulughul Maram, pindah ke Mukhtasar Sahih Bukhari. Khatam Mukhtasar, barulah buka Sahih Al-Bukhari. Tidak paham hadis-hadis ini, lihat Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari. Lihat Irsyadus Sari Al-Qastullani. Lihat pula apa komentar daripada Badruddin Al-Aini. Bukan menurut aku dan menurut saya. Sampai pada puncaknya, tak juga, maka tanyakan kepada ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Ketika saya pulang dulu, kami buka majlis hadis setiap subuh Sabtu. Saya tanya kepada orang yang mengajak, kira-kira banyak tak nanti murid yang datang? InsyaAllah Ustaz, lebih banyak tiang daripada orang. Tapi kita tetap saja mengajar. Terus, satu hadis saja satu subuh. Seperti manhaj yang diajarkan ulama. Pertama, menceritakan rawil a'la, as-sahabi al-jali, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lahirnya, tempatnya, belajar ilmunya, karamahnya, kemuliaannya, durus al-mustafadah, pelajaran-pelajaran yang boleh diambil. Setelah itu kita kaji makna lughawi, makna yang terkandung dalam hadis. Kalau dia mengkait tentang masalah fikih, kita ambil fikih Syafi'i. Sekedar muqaranah, perbandingan, apa kata Hanafi, Abu Hanifah, apa kata Malik bin Anas, apa kata ulama yang lain. Kalau ada terkait dengan masalah akidah, kita ambil akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Lalu kemudian terkait tentang masalah tasawuf, tazkiyatun nufus, maka kita ambil tasawuf Junayd Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Ini yang tiga yang sudah menjadi kesepakatan di bumi Melayu. Dalam bidang akidah Ash'ari, dalam bidang fikih Syafi'i, dalam bidang akidah Ash'ari, dalam bidang fikih Syafi'i, dalam bidang akhlak Abu Hamid Al-Ghazali. Tasawuf sunni, tasawuf amali, tasawuf yang berasal dari Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang orang banyak khawatir, kita sedang diserang dari berbagai macam. Datang aliran Murji'ah, datang aliran Khawarij, datang aliran Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, datang aliran Syuyu'i komunis, datang aliran liberali, sekuler, ilmani. Pokok kayu yang kuat, yang akarnya masuk ke dasar tanah, pucuknya ke atas, pokok kayu yang kuat, kita tak perlu takut, dia tak akan tercabut insyaAllah. Paling-paling kuat dia patah, namun akar tak akan tercabut. Yang kita khawatirkan adalah yang tak berakar ke bawah, tak berpucuk ke atas. Kalau orang Jawa menyebutnya enceng gondok, orang Melayu menyebutnya kiambang. Dia inilah yang akan kemana air deras ketika akan pergi. Maka kalau anak-anak kita ini ditanamkan sanad ilmunya kuat, terbayangnya wajah guru saat dia mengajar, andai menyimpang pikirannya, dia tak akan jauh sesat. Tiga, dalam bidang akidah dia Ash'ari, dalam bidang fikih dia Syafi'i, dalam bidang tasawuf dia Junayd Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. InsyaAllah mata tak akan sesat, tak akan jauh dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendidikan Syekh Nuruddin, disiplin kuat. Tak satu dua murid yang bercerita ke saya, duduk di hadapan beliau, mestilah duduk, duduknya talibul ilm. Kalau sampai ada yang bercerita main HP, handphone, dia akan tunjuk, kamu yang keluar dari masjid ini atau saya yang keluar? Ah, ini sampai di majlis ini malam tahajud, siapa yang tak bangun tahajud digondol kepala, dibotak. Pagi jam 4 subuh sudah. Ini semua disiplin ini tak lain tak bukan adalah untuk menguatkan kita. seorang lelaki memasangkan cincin yang cantik di tangan seorang perempuan sebagai bukti cinta saat pernikahan. Orang tak pernah tahu cincin emas itu datang dari mana. Orang hanya memandang, oh cantik cincin dengan permata dipasangkan lelaki yang handsome di tangan perempuan yang cantik. Orang tak tahu datang dari mana. Dia tak pernah tahu bahwa emas itu butiran-butiran di dalam pedalaman hutan, di dalam tanah, di tepi sungai. Diambil tanah yang kuning, dimasukkan ke dalam kuali, lalu diputar untuk memisahkan antara tiga. Pertama, tanah yang kuning. Kedua, emas yang kuning. Ketiga, ada satu lagi yang kuning. Setelah semuanya tercampak, tanah tercampak, najis tercampak, barulah nampak emas yang kuning. Tapi emas belum bisa dipakai. Dia mesti dibakar dulu. Butiran-butiran emas, serpihan-serpihan tadi dimasukkan, dibakar. Hilang kotorannya. Nampak emas berkilau menjadi satu gumpalan bulat. Belum boleh dipakai. Setelah itu barulah diukir oleh tukang cincin dengan ukiran yang indah dan cantik. Diletakkan batu permata, batu kecubung, batu rubi, batu intan, lu'lu' wal marjan. Lalu kemudian setelah itu barulah diletakkan di dalam peti kaca, di dalam toko yang indah, mall ibu kota. Semua orang melihatnya berdecak kagum. Oh cantiknya cincin. Tapi orang tak pernah mau tahu bagaimana proses dia menjadi cincin. Begitu juga kita tahu ini Tuan Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Ilmunya turun kepada Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Ilmunya turun kepada murid-murid beliau yang beliau kirim kemari setelah melalui proses panjang di Majlis Tafaqquh Fiddin di Bogor. Dan sekarang mereka pula yang membentuk Al-Jailul Manshud, generasi yang diharapkan di masa akan datang. Kami sebagai guru, saya sehari-hari mengajar, punya murid-murid. Yang kami harapkan itu apa? Tak banyak. Idza matal insan dalam Sahih Muslim, kalau mati manusia ini inqata'a, putus. Yang selama ini rajin solat tahajud malam, putus. Yang selama ini rajin berzikir hari peti petang, putus. Tapi ada yang tak putus. Apa dia? Ilmun yuntafa'u. Engkau mengajar di surau yang kecil dengan murid 2-3 orang, itu lebih bermanfaat ilmu sampai. Selama ini saya menyampaikan tazkirah, tabligh akbar, pengajian ramai. Tapi berapa yang boleh mendapat ilmu itu? Maka satu orang murid mengkhatamkan satu kitab. Kitab tak besar, kitab Arba'in, kecil saja. Selepas itu dia balik ke kampungnya, dia buka kitab Arba'in. Selepas solat subuh diajarkan satu hadis, 40 hari khatam. Atau karena orang banyak subuh, tak sempat subuh, dia buka malam cuti Sabtu malam Ahad. Selama 40 petang, 40 pekan, 40 Sabtu, maka dalam setahun khatam, mengalir pahala itu. Inilah yang tak putus dengan kematian. Oleh sebab itu ulama-ulama ini akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaqbidul ilma intizahan. Allah tak mencabut ilmu seperti pokok kayu dicabut dengan akarnya, ndak. Tapi Allah mencabut ilmu dengan bimautil ulama, biqabdil ulama. Ketika Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani meninggal tak tergantikan. Sekarang Syekh Nuruddin ya talaklak nuruhu. Semua orang mengenalnya. Semua yang mengkaji sanad di Asia Tenggara ini, tak hanya di Asia, kitab-kitabnya ditulis dalam bahasa Arab, dicetak di Kaherah, Darussalam, dicetak di Mesir. Semua tahu membacanya. Andai Allah takdirkan beliau meninggalkan kita, maka ilmu juga tak akan pernah hilang. Ada murid-muridnya yang sekarang dikirim. Mari kita ambil istifadah, belajar. Andai kita tak dapat lagi menangkap, maka anak-anak kita, cucu-cucu kita, ambil iktibar pelajaran. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup di atas dunia, menghirup udara titipan Allah, memakai paru-paru pinjaman Allah, tapi tak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Inilah orang paling rugi. Orang rugi orang yang mati muda? Tidak, dia mati muda, dosanya tak ada. Orang rugi adalah orang gila? Tidak, orang gila tak mukallaf. Orang rugi adalah orang yang sakit? Orang sakit dosanya diampunkan. Orang rugi adalah orang yang sehat? tapi tak pernah mengambil iktibar pelajaran. Maka saya pribadi, saya khususkan dalam cuti setahun dua kali, bulan Februari dan bulan Ogos. Februari saya cuti, Ogos saya cuti, maka saya manfaatkan datang kepada alim ulama. Bisa membaca kitab min awalihi ila akhirih, alhamdulillah. Tak dapat kitab awal sampai akhir, bawa sama ilmu Muhammadiyah, bawa Arba'in, datang kepada Syekh. Ya Syekh, mungkin aqra hadzal kitab min awalihi wa akhirih. Mahlis, mohon maaf, saya sedang sibuk. Nah, kalau tak bisa sibuk min awalihi wa akhirih, awalihi wa akhirih sajalah. Kalau yang tadi tawaran tertinggi min awalihi ila akhirih, tak boleh kena sibuk. Oh, kalau begitu kitab awalihi satu safah, akhirih satu safah, ujung-ujungnya ajastukum bihadzal kitab. Tak apa-apa dikatakan orang pemburu ijazah, tak apa-apa dikatakan orang apa nih, hanya tukang kumpul sanad saja. Disitulah akan bangkit kecintaan kepada ilmu, disitulah akan bangkit kecintaan kepada ulama. Maka di saat kita menyampaikan tazkirah, kita ikat wajahnya. Saat kita pejamkan mata, kita ingat dia. Dan yang paling kita inginkan adalah saat nanti di akhirat akan masuk ke dalam surga, mereka tak pernah meninggalkan kita, karena ada syafaat ulama, syafaat orang-orang soleh. Itulah keindahan hidup. Makanya kata Sayyidina Umar, kalaulah bukan karena nikmat solat di tengah malam, kalaulah bukan karena nikmatnya membaca Al-Quran, kalaulah bukan karena nikmatnya bersama mujalasah, musyafahah, liqa, halaqah bersama orang soleh, sudah lama aku tinggalkan dunia. Tak ada nikmatnya dunia. Dosa, dosa, dosa mata, dosa kaki, dosa tangan, dosa pikiran. Kalaulah bukan karena tiga, nikmat tahajud di tengah malam, nikmat membaca Quran, nikmat duduk bersama orang-orang soleh, sudah lama ditinggalkan dunia. Istiqomah dalam hal ini, dunia ini dari dulu sampai sekarang beginilah tempatnya masalah. Meninggal Imam Syafi'i, masalah di Mesir tak selesai. Meninggal Imam Al-Buwaiti, Rabi' Al-Muradi, Imam Al-Muzani, masalah di Irak tak selesai. Imam Al-Buwaiti mati syahid. Meninggal Imam An-Nawawi, masalah di Suriah tak selesai. Dunia ini memang tempat masalah. Siapa yang takut menghadapi masalah, tak usahlah tinggal di dunia ini, cari tempat yang lain. Planet Mars, planet Venus, Merkurius, Pluto masih kosong. Tapi kita tinggal di sini, tidak ditanya Allah nanti di akhirat, sudah berapa masalah yang kau selesaikan? Nah, tapi yang ditanya Allah, apa yang pernah kau lakukan untuk mengatasi masalah-masalah dunia ini? Abdul Somad akan mati menghadap Allah, dunia kama huwa, begitu juga. Tapi kita insya Allah meninggalkan generasi yang baik-baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bukan tazkirah, bukan tausiah, hanya sembang-sembang, cerita-cerita kosong saja. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Saya senang dimuliakan, dihormati. Yang ingin saya ambil adalah bisa duduk bersama sahabat-sahabat, para penuntut ilmu. Man salata tariqan, siapa yang lewat lalu satu jalan, yaltamisu fihi ilman, diambilnya ilmu di jalan itu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Dapat pula kita bermusyafahah, dapat pula kita bermusafahah, dapat pula kita bermujalasah, duduk bersama orang-orang baik. Mudah-mudahan kita disatukan nanti di tempat yang paling baik, Jannatul Firdaus, bersama orang paling baik, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نتوسل إليك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نتوسل إليك بجاه أوليائك المقربين والشهداء والصالحين أن تفرج لنا كروبنا، أن تسهل لنا أمورنا، وأن تفتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم المرسلين، وأن تؤلف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب أنبيائك وأوليائك. لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا وصلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا